Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan rahmanya dan barakahnya. Demikian hidayahnya kita di malam hari ini bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin kita. Mudah-mudahan kegiatan ini bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi bekal bagi kita nantinya di kemudian hari, di hari yang kita sangat butuh bekal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan soleh. Kemudian terjadwal di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamatu Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bersama, beliau adalah dari salah satu imam yang tergolong fuqaha'ul ummah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di sini menjadi bekal dan menjadi bimbingan ilmu pada kita semua dalam keterangan-keterangan yang beliau sampaikan dalam masalah fiqhiyah. Hanya Allah yang memberikan taufik kepada kita semuanya. Terakhir dalam kajian kita, kita telah masuk dalam pembahasan waktu-waktu sholat dan yang berkaitan dengannya. Waktu-waktu sholat dan yang berkaitan dengannya. Kalau saya tidak salah dalam pembahasan yang terakhir, wa man nama an salatihi aw saha anha fa waqtuha hina yadhkuruha, siapa yang tertidur dari salatnya atau terlupa, maka waktu salat atau penegakan salat dia tegakkan ketika dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat bahwa dia belum sholat, dia belum menegakkan ibadah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nasiya sholatan fal yusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika. Siapa yang dia lupa menegakkan sholat atau terlupakan, maka hendaknya dia menegakkan sholat tersebut apabila dia mengingatnya bahwa dia belum sholat. Dan tidak ada kafarah baginya kecuali penegakan sholat tersebut. Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikra ala nam wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat karena mengingatku. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian yang menjadi pembahasan masalah di sini atau cabang dari masalah di sini, yaitu pertama, bahwa sholat dengan waktu-waktunya, seperti yang telah kita dapatkan keterangannya, waktu duhur dimulai kapan dan berakhir kapan, waktu asar dimulai kapan dan berakhir kapan, waktu maghrib demikian, waktu isya demikian, waktu sholat subuh juga demikian. Ini yang pertama, bahwa sesungguhnya sholat, inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa sholat telah ditetapkan waktu-waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam waktu-waktu sehari semalam, di sana ada waktu-waktu yang dipandang dibenci, ada waktu yang dipandang dibenci menegakkan sholat, bahkan ada waktu yang dipandang haram menegakkan sholat. Sehingga kaitannya dengan kajian di sini, apabila seorang terlupa, apabila seorang tertidur dari sholatnya, terlupa, tertidur dari sholatnya, maka ketika dia mendapatkan waktu-waktu yang tidak terlarang, baik itu dibenci ataupun diharamkan tadi, dia bebas menegakkan sholat tersebut tanpa membawa beban. Bebas menegakkan sholat tersebut tanpa membawa beban, kalau dia tidak menemui waktu yang dibenci dan waktu yang dilarang. Waktu yang dibenci, sebagaimana kita ketahui bersama, yaitu ba'da sholatis subhi, kemudian sampai kepada terbitnya matahari, kemudian waktu pertengahan hari di saat matahari berada di tengah langit, kemudian di saat setelah sholat asar, jadi waktu di tengah langit sampai tergelincirnya, maaf, waktu di tengah langit ketika langit berada di porosnya, tengah langit, sampai tergelincir. Kemudian setelah sholat asar sampai terbenam. Adapun waktu haramnya di sisi para ulama, ketika matahari berada di ujung tanduk setan, yaitu di saat matahari terbit sampai sepenggal matahari, yaitu seujung tombak, ataupun dengan waktu disebutkan oleh para fuqaha antara 10 menit sampai 15 menit setelah matahari terbit, sampai 10 atau 15 menit. Demikian sebelum matahari terbenam, sampai terbenamnya. Sebagaimana telah disebutkan, waktu tanduk syaitan disebutkan tadi 10-15 menit, demikian pula pada sore hari. Kenapa dikatakan waktu itu adalah waktu tanduk syaitan, matahari berada di atas tanduk syaitan? Karena waktu itu adalah penyembahan berhala, penyembahan terhadap matahari oleh penyembah-penyembah berhala matahari. Karena itu sangat dilarang menegakkan sholat pada waktu tersebut. Kita kembali kepada asal masalah. Tadi telah disebutkan kalau seandainya waktu-waktunya adalah waktu yang bukan waktu karaha ataupun bahkan diharamkan, bebas dia sholat. Tapi ketika masuk waktu tersebut, maka baginya untuk melihat dan menegakkan sholat dengan berhati-hati. Diterangkan oleh para ulama, telah datang hadis riwayat Rasulullah mengqadha salatnya ba'da salat, mengqadha salatnya qabla al-fajr, salat apa? Salat sunnah sebelum subuh di siang hari. Dan telah datang riwayat sahabatnya menegakkan qadha salat sunnah subuh setelah salat subuh mubasyarah, setelah salat sunnah subuh secara langsung, yaitu setelah dia berzikir kemudian dia menegakkan salat sunnah subuh qadha'an. Kedua riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun penunaian beliau setelah terbitnya matahari, yaitu tepatnya pada waktu duha. Adapun salat sahabatnya ba'da salat subuh, ketika Rasulullah menanyakan salat apa yang engkau kerjakan, karena salat itu ba'da salat subuh, Kata beliau, sahabat tadi, solat yang aku terluputkan dari solat sunnah, saya tegakkan ba'da solat subhi. Maka Rasulullah tidak menegur dan mengikrarkan. Sebagai bentuk tambahan faedah, bahwa solat sunnah subuh yang biasa dilakukan oleh seseorang, apabila dia melakukannya alat dawam terus menerus, dan suatu waktu dia terluputkan, maka dia boleh menegakkan qadanya ba'da salati subhi dan ba'da ad-duha, atau setelah masuknya waktu duha. Kedua-duanya ada dari riwayat yang sahih tadi. Ini sekedar faedah. Namun sebagai tambahan keterangan yang kita inginkan tadi, bahwa riwayat mengqadha salat ba'da waktu yang dilarang, yang dibenci, dikhususkan tentunya kepada solat-solat tertentu. Tidak semua solat. Kemudian, yang berikutnya, penegakan ba'da salati subhi, qadha yang tadinya dibenci, awalnya kemudian ditegakkan qadha karena adanya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengikraran terhadap perbuatan sahabat beliau, maka menunjukkan bolehnya. Sehingga apa yang dibenci dikhususkan pembolehan. Kalaupun beliau tadi telah disebutkan mengqadanya ba'da apa? Setelah masuk duha. Karena itu para ulama mengatakan ainal afdal, mana yang utama, setelah sholat subuh langsung atau setelah masuk waktu duha. Maka mereka mengatakan yang utama setelah masuk waktu duha. Menghindari dari apa yang dibenci. Tapi kalau ada seorang menunaikannya, karena telah ditunaikan oleh sahabat dan diikrarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka boleh. Qadha terhadap amalan sholat sunnah subuh yang terluputkan. Adapun apabila dia terluputkan salat sampai masuk waktu yang diharamkan, yaitu terbitnya matahari sampai sepenggal mata matahari, sampai seujung tombak, atau tepatnya waktu masuknya waktu apa? Waktu duha. Karena itu kita kalau lihat jadwal sholat, ada waktu apa? Waktu subuh, ada waktu terbit. Waktu subuh dan ada waktu apa? Terbit. Waktu terbit itu, yaitu naiknya matahari. Dan setelah naiknya matahari, 15 menit kemudian, itu waktu sholat duha. Sehingga ketika matahari terbit sampai waktu duha ini waktu yang sangat dilarang untuk menegakkan sholat. Karena waktu apa? Waktu yang didapatkan penyembah berhala matahari menyembah matahari. Menyembah matahari. Kalau sebelumnya adalah waktu karahah, karena adanya datang larangan Rasulullah SAW, tidak ada sholat ba'da sholati subhi, tidak ada sholat ba'da sholati apa? Al-Asr. Kemudian waktu yang kedua, waktu seketika matahari akan terbenam, 10 atau 15 menit sebelum terbenam, tanpa matahari sangat memerah sekali, sampai kemudian lenyap kemerah-merahannya. Matahari, bukan langit. Sampai lenyap lingkaran matahari yang memancarkan kemerahan-merahan tersebut dari lingkaran tersebut. Ini adalah waktu yang sangat dilarang menegakkan sholat karena saat itu adalah penyembahan terhadap matahari. Pernah Abu Bakrah, sahabat Nabi, tertidur. Keluarga beliau mengira beliau sudah sholat asar. Kemudian beliau dibangun, beliau terbangun setelah matahari akan terbenam. Setelah matahari akan terbenam, beliau tertidur dikiranya sudah sholat asar. Terbangun ketika matahari akan terbenam, yaitu ketika di saat penyembah matahari menyembah matahari. Matahari di ujung tanduk syaitan, demikian istilah, diistilahkan demikian. Karena itu adalah tempat penyembahan berhala matahari atau matahari yang dijadikan berhala oleh penyembah matahari. Maka Abu Bakrah, sahabat Nabi, beliau tidak langsung sholat. Fantazara hatta ghabatis syams. Beliau menanti matahari itu apa? Terbenam sempurna, baru thumma sholat. Kemudian beliau sholat. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala dalam musannaf, di sini sahabat Nabi ini sengaja tidak menegakkan salat wajib. Apa itu? Asar qadha. Salat wajib asar qadha karena berhadapan dengan apa tadi? Waktu penyembahan berhala matahari. Penyembah berhala matahari. Sampai kemudian matahari itu terbenam. Matahari itu apa? Terbenam. Karena itu dengan keterangan ini, kalau waktu yang dia diharamkan, kalaupun itu adalah qadha salat wajib, dengan tentunya amalan sahabat ini tidak mungkin melakukan amalan yang apa? Yang menyelisihi. Maka dia menanti sampai hilangnya waktu yang diharamkan tersebut. Sebagaimana tadi dikatakan, waktu terbitnya matahari sampai sepenggal matahari atau seujung tombak. Dan sebelum terbenamnya matahari 15 menit atau 10 menit sampai terbenamnya matahari. Baru dia menegakkan qadha. Sama saja itu qadha salat wajib ataupun qadha salat sunnah. Mungkin difahami saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian yang berikutnya, Didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menunaikan qadha salat sunnah ba'da salatid zuhri. Salat sunnah ba'da salatid zuhri ba'da salatil asri. Jadi beliau salat duhur, kemudian setelah salat duhur kedatangan tamu. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kemudian beliau menemui tamu, tersibukkan sampai kemudian masuk sholat asar. Beliau kemudian menegakkan sholat asar. Urusan dengan tamu selesai, beliau ba'da sholatil asr menegakkan qadha sholat sunnah apa? Duhur ba'diyah. Sholat sunnah duhur ba'diyah. Maka kita dapatkan dua contoh, yaitu sahabat salat sunnah subuh langsung dan Rasulullah salat sunnah duhur setelah ba'da salat asar. Sahabat salat sunnah subuh ba'da salat subuhi, Rasulullah salat sunnah duhur ba'da duhur ba'da salati al-asr, setelah salat asr. Ini menunjukkan waktu, walaupun itu adalah waktu yang dibenci, tapi masih diperkenankan apa? Penegakan qadha. Berbeda dengan apa yang didapatkan dalam keterangan hadis Abu Bakrah tadi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Beliau terbangun. Terbangun di saat matahari sebentar lagi akan apa? Terbenam. Yang menunjukkan waktu para penyembah berhala matahari menyembah matahari. Maka beliau pun menanti sampai selesai penegakan, selesai terbenamnya matahari, baru beliau menegakkan sholat wajib. Demikian ada seorang yang bangun sholat subuh. Bangun sholat subuh waktu di saat matahari persis terbit. Maka dia menunda sampai masuk waktu sholat duha. Sampai masuk waktu sholat duha. Kemudian setelah masuk waktu sholat duha, dia menegakkan apa? Sholat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dalam sebuah safar, beliau terlelapkan tidur dan para sahabat, beliau bangun matahari telah tinggi, maka beliau menegakkan sholat subuh dalam keadaan matahari telah tinggi, yaitu beliau menegakkan sholat sunnah terlebih dahulu, sunnah subhi, kemudian ba'daha, kemudian setelah itu sholat subuh. Ini menunjukkan menegakkannya di saat waktu yang tidak terlarang atau diharamkan. Bahkan Rasulullah di waktu itu ketika Bilal hendak mengumandangkan azan, kata Rasulullah untuk menahan dan berpindah tempat terlebih dahulu. Tidak di waktu mereka mendapatkan terlelapkannya tidur, tetapi di tempat yang lain. Jadi mereka berpindah tempat. Bangun dari tidur, mereka bersegera untuk bersuci dan berpindah tempat ke tempat yang lain. Artinya kalau dia itu adalah qadha, kalau dia itu adalah qadha, Dia tidak harus langsung menegakkannya, tetapi dia memilih pertama tempat yang baik, waktu yang tepat, waktu yang tidak apa? Tidak dilarang untuk menegakkan sholat. Kita mungkin akan mendapatkan keadaan-keadaan demikian karena kita manusia, tersering keadaan kita lalai, lupa, bahkan mungkin tertidur dari sholatnya. Maka hendaknya kita melihat keadaan dan kondisi tersebut. Kemudian berkaitan dengan masalah ini, kita inginkan karena ini adalah satu masalah, adalah penegakan di siang hari di saat matahari berada di tengah langit sampai tergelincirnya, yang itu juga adalah waktu terlarang, waktu dibenci. Ini dikecualikan ketika hari Jumat. Ketika hari Jumat, para sahabat Nabi, mereka menegakkan sholat sunnah sebelum datangnya imam. Sebelum datangnya imam, sholat sunnah mereka 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, sampai mereka mendapatkan imam. Sehingga kalau ada yang masuk misalnya mulai dari jam 7 pagi untuk menegakkan sholat Jumat, dia mulai sholat 2 rakaat sampai imam datang naik ke mimbar. Naik ke atas mimbar. Yang tentunya sholat 2 rakaat ini akan berhadapan dengan waktu matahari itu ada di atas langit dan tergelincirnya. Kita ingat waktu sholat duhur dimulai dari waktu tergelincirnya matahari dari tengah langit menuju ke arah barat. Mungkin ini kita masih ingat kemarin, dari tergelincirnya matahari dari atas langit menuju ke arah barat, menuju ke arah tempat terbenamnya, tergelincir masuk waktu sholat duhur. Tetapi sebelum tergelincir, matahari akan melewati masa tentunya sebelum tengah, kemudian tergelincir. Matahari akan melalui masa sebelum tengah, sebelum berada di langit, di tengah. Dia sebelum berada di tengah, kemudian dia di tengah, kemudian tergelincir. Maka ketika satu kondisi tepat berada di tengah langit, orang yang sholat sunnah di saat mau menegakkan sholat Jumat bukan perkara yang diingkari. Karena para sahabat sholat sunnah terus sampai naiknya apa? Naiknya khatib. Sementara waktu naiknya khatib dengan masuknya waktu apa? Masuknya waktu sholat duhur. Naiknya khatib yaitu dengan waktu sholat duhur. Sehingga ketika khatib naik menunjukkan telah masuk waktu sholat duhur. Mereka yang sholat, kalau itu di luar Jumat, itu waktu yang dibenci untuk sholat. Bahkan sholat duha tidak menabrak waktu tersebut. Tidak menabrak waktu apa? Waktu matahari berada di atas puncak sampai tergelincirnya. Sholat duha ditegakkan sebelum waktu tersebut. Sehingga sholat duha selesai ketika matahari telah apa? Berada di puncak. Tetapi untuk sholat Jumat, karena para sahabat dua rakaat, tidak ada larangan dari Rasulullah. Ini menunjukkan pembolehan di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, kita lanjutkan. Masalah yang berhubungan dengannya, yaitu bolehnya sholat yang memiliki sebab ditegakkan pada waktu terlarang sekalipun. Sholat yang memiliki sebab itu diantaranya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ditegakkan kapan saja seorang ketika dia masuk ke dalam masjid. Kapan saja seorang ketika masuk ke dalam masjid. Tentunya karena ada perintah terhadapnya agar dia tidak duduk sampai dia sholat dua rakaat. Atau ada larangan hendaknya dia tidak duduk dan perintah agar dia sholat dua rakaat terlebih dahulu sebelum dia duduk. Tentunya dengan kondisi seorang masuk ke dalam masjid kapan dan waktu apa saja, dia berhadapan dengan perintah tadi. Dia berhadapan dengan perintah tadi. Dia tidak duduk sampai dia menegakkan sholat. Dan tidak didapati dari keterangan riwayat. Sebagaimana yang kami ketahui dari ilmu kami, bahwa adanya atsar mereka masuk ke dalam masjid as-salafus saleh masuk ke dalam masjid, mereka tidak menegakkan sholat, menunggu dengan satu waktu, kemudian baru mereka menegakkan sholat tahiyatul masjid. Yang ada bahkan dengan hadis Rasulullah tadi, mereka masuk ke dalam masjid, mereka langsung menegakkan sholat sunnah dua, atau melakukan sholat tahiyatul masjid dua rakaat setelah itu duduk. Karena itulah Syekhul Islam dan yang lainnya berkaitan dengan masalah seorang telah sholat sunnah fajar qabla subhi di rumahnya. Karena yang utama sholat sunnah itu di rumah. Afdol sholat al-mar'i fi baitiha illal maktubah, kata Rasulullah. Seutama-utama sholat seseorang di rumahnya, seutama-utama, kecuali sholat wajib. Sholat wajib ditegakkan di masjid. Tapi seutama-utama sholat, semua sholat ditegakkan di rumah, kecuali sholat wajib. Maka ditegakkan di masjid dengan berjamaah. Dari hadis ini, seorang telah menegakkan sholat sunnah fajar di rumahnya. Kemudian dia berjalan menuju masjid. Mendapati di masjid belum penegakan sholat subuh. Maka apa yang dia lakukan? Dari fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya para ulama, dia masuk ke masjid, dia sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, dia duduk. Dia duduk. Tentunya dengan keumuman hadis. Dengan keumuman hadis. Itu yang dia kerjakan. Kata mereka, tidak di luar masjid menunggu sampai masuknya waktu waktu apa? Salat. Tidak juga di dalam masjid langsung duduk. Atau tidak di dalam masjid berdiri saja. Tetapi dia salat tahiyatul masjid. Dari keterangan ini, dengan apa yang kita dapati dari nas dan keterangan fatwa ulama tadi, menunjukkan tahiyatul masjid dikerjakan kapan saja, di waktu apa saja ketika seorang masuk ke dalam masjid. Kemudian yang berikutnya, penegakan sholat-sholat sunnah tidak dikecualikan terhadap masjid manapun kecuali Masjid Al-Haram dengan waktu-waktu yang terlarang. Illa kecuali waktu yang telah jelas keharamannya. Tetapi yang utama, dia menunda salat di saat waktu tersebut dilarang. Disebutkan bahwa terlarangnya menahan salat di semua masjid kecuali Masjidil Haram. Kecuali Masjid Al-Haram. Ini disebutkan oleh beliau pada pembahasan berikutnya. Dan kita akan ambil keterangan terlebih dahulu dari beliau. Rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa man kana ma'dzuran. Tadi dia menegakkan qadha ketika dia mengingat, dan siapa yang mendapatkan udzur. Wa adraka minas shalah raka'ah faqad adrakaha. Siapa mendapatkan 1 rakaat salat, maka dia mendapatkan sholat tersebut. Dan mendapatkan 1 rakaat dengan mendapatkan ruku. Dengan mendapatkan ruku. Misal, seorang masuk sholat jamaah. imam di rakaat terakhir lagi dalam keadaan ruku, dia masuk mendapati ruku, maka dia dapat satu rakaat. Dia mendapatkan satu rakaat. Kalau dia mendapatkan imam telah sujud di rakaat terakhir, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat. Atau mendapatkan imam berdiri i'tidal ba'da ruku, dia tidak mendapatkan satu rakaat. Siapa mendapatkan sholat Jum'ah di rakaat yang kedua, mendapatkan ruku, berarti dia mendapatkan satu rakaat. Dia menyempurnakan satu rakaat yang lain. Dia menyempurnakan satu rakaat yang lain. Siapa yang mendapatkan sholat Jum'ah di rakaat kedua, dalam keadaan imam telah sujud, maka dia menegakkan sholat Jum'at. Dia menegakkan sholat duhur 4 rakaat. Karena dia tidak mendapatkan apa? Sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah 2 rakaat. Siapa mendapatkan ruku rakaat kedua, dia mendapatkan 1 rakaat. Siapa mendapatkan sujud di rakaat kedua sholat Jum'at, maka dari asar dari para sahabah, yaitu dia menegakkan sholat duhur 4 rakaat. Karena dia tidak mendapatkan apa? Sholat Jum'at. Karena itu disebutkan oleh penulis di sini, apabila dia mendapatkan sholat 1 rakaat, faqad adrakaha, dia mendapatkan sholat tersebut. Dia mendapatkan sholat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian berkaitan tadi dengan sholat di Makkah, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Abdi Manaf untuk melarang orang-orang sholat dan tawaf di Baitullah di waktu apa saja? Di waktu apa saja? Maka apabila seorang masuk ke Baitullah, di waktu apa saja dia bisa tawaf. Dan setelah tawaf, ada sholat sunnah rak'ataini ba'da tawaf. Ada sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Dilakukan di maqam Ibrahim, kalau dia mampu dan dia mendapatkan tempat. Kalau dia tidak mampu, maka semua Masjidil Haram bisa menjadi tempat untuk menegakkan 2 rakaat tersebut. 2 rakaat ba'da tawaf. Tawaf 7 kali. Jadi tawaf dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. 7 kali apa? Putaran. Tentunya tawaf secara umum. Ketika seorang masuk ke Masjidil Haram, amalan yang utama yang dia lakukan adalah tawaf. Daripada dia melakukan apa? Tahiyatul masjid. Karena ibadah tawaf tidak didapatkan di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Sampai pun di Nabawi tidak ada tawaf. yang ada tawaf itu di Masjidil Haram. Maka yang dia lakukan adalah tawaf. Setelah tawaf 7 kali putaran, maka dia sholat 2 rakaat. Karena adanya hadis Rasulullah melarang mereka Bani Abdi Manaf agar jangan sampai melarang orang-orang yang mau tawaf, orang-orang yang mau sholat di masjid, masjid Allah ini, Baitullah ini, di waktu apa saja. Maka dengan keterangan hadis ini, seorang bisa melakukan tawaf dan kemudian sholat di waktu apa saja. Ini yang pertama. Tetapi telah datang riwayat asar dari para sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Ketika mereka melakukan tawaf ba'da sholatil asr dan melakukan tawaf ba'da sholatil subhi, karena tawaf bisa dilakukan kapan saja, ketika mereka didapati tawaf ba'da sholat al-asr dan ba'da sholat subhi, mereka tawaf 7 kali putaran. Setelah itu mereka berhenti tidak sholat. Sholatnya menghindari waktu qaraha. Mereka sholat setelah terbenamnya matahari. Kalau itu waktu apa? Ba'da sholatil asr. Kalau itu adalah sholat ba'da sholatil subuhi, mereka melakukan sholat setelah terbit, setelah terangkatnya matahari. Setelah terangkatnya matahari waktu duha. Ini yang utama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun sebagian ulama mengatakan setelah tawaf dia bisa langsung sholat 2 rakaat. Tapi didapati atsar para sahabat demikian. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa tawqitu wajibun. Waktu-waktu sholat, tentunya waktu yang telah ditetapkan pewaktuannya adalah wajib. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kemudian wal jam'u li udhrin jaiz. Menjamak sholat karena satu uzur diperkenankan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikeluarkan dalam hadis Bukhari, beliau menjamak sholat di Madinah tanpa ada rasa takut, tanpa ada peperangan, tanpa ada halangan, beliau menjamak sholat. Ketika ditanyakan, itu semua dalam rangka menunjukkan kepada umat ini agama ini mudah. Agama ini mudah. Karena itu kata para ulama, jamak sholat sekali waktu tanpa safar, tanpa adanya rasa takut, tanpa uzur yang lain, tanpa hujan, sekali waktu perkara yang dibolehkan di dalam agama ini, sebagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian yang berikutnya, Abdullah ibn Abbas pernah mempraktekkan hal ini. Sehingga dipertanyakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah pun membenarkan apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Abbas, sebagaimana hadis Rasulullah bahwa jama'ah Rasulullah fil Madinah tanpa ada rasa khauf, tanpa ada matar, tanpa ada peperangan dan tanpa yang lain, beliau menjama'. Maka bolehnya jama' sesekali waktu. Terlebih lagi wal jam'u li uzrin, karena adanya uzur. Karena adanya apa? Uzur. Misal sakit. Misal sakit. Misal tentunya hal-hal yang memberatkan. Hujan. Sebagaimana telah dipraktikkan langsung oleh Rasulullah menjamak salat ketika turunnya hujan di Madinah. Hanya saja yang perlu untuk kita perhatikan, jama' itu bukan sebuah amalan ad-dawam. Bukan sebuah amalan yang terus-menerus, jama' terus-menerus. Bukan. Hattal musafir sampai pun musafir. Bukan amalan yang terus-menerus dijama'. Tetapi karena adanya satu kebutuhan. Karena adanya satu kebutuhan. Sehingga ketika seorang sakit misalnya, susah baginya untuk bergerak sholat, susah baginya untuk tentunya bertoharah, dia hanya bisa melakukan satu amalan pada waktu itu, maka dia menjamak sholatnya karena sakit tersebut. Setelah dia ada ke lapangan, dia boleh, dia kembali kepada amalan sholatnya yang sempurna. Amalan sholatnya yang sempurna. Adapun jama' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjama' takdim dan menjama' takhir. Menjama' takdim dan menjama' takhir. Secara khusus apabila beliau hendak safar, apabila beliau hendak safar, matahari belum tergelincir, maka beliau berangkat safar dan menjamak sholat di jalanan, jamak takhir. Jamak takhir. Yaitu duhur diakhirkan sampai masuk waktu apa? Sholat asar. Itu namanya jamak takhir. Karena sudah masuk sholat asar. Dan apabila beliau mendapati telah tergelincir matahari, yaitu tandanya masuk waktu sholat apa? Sholat duhur. Beliau menjamak takdim. Beliau menjamak takdim, yaitu waktu sholat asar ditarik ke depan di waktu sholat duhur. Di waktu sholat duhur. Demikian waktu sholat maghrib, para ulama mengatakan sama dengan waktu sholat duhur. Apabila belum masuk sholat maghrib, beliau menjamak takhir. Tetapi apabila telah masuk waktu maghrib, beliau menjamak takdim. Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga jama' sebagai bentuk peringanan terhadap umat ini. Dan jama' sholat adalah antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sholat yang dijama' sholat yang berdekatan. Sholat siang, duhur dengan asar. Sholat malam, maghrib dengan isya. Tidak ada penjama'an dengan sholat subuh. Dan amalan jamak diinginkan mengumpulkan sholat, kalau itu sholat mukim, 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau itu sholat musafir, 2 rakaat, 2 rakaat yang 4 rakaat. Sholat maghrib yang 3 rakaat, tetap 3 rakaat. Misal maghrib dengan isya, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, karena musafir. Adapun duhur dengan asar, musafir 2 rakaat, 2 rakaat. Adapun mukim, duhur dengan asar, karena satu uzur, 4 rakaat, 4 rakaat. 4 rakaat, duhur, 4 rakaat, asar. Adapun mukim, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4, 4 rakaat. Ini yang ada nasnya, nususnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada para ulama menyebutkan jama' suri. Apa itu jama' suri? Bentuknya jama' tapi sebetulnya bukan jama'. Yaitu menegakkan sholat duhur di akhir waktu. Akhir waktu sholat duhur sebelum masuknya sholat asar. Yaitu masuknya sholat asar diketahui dengan bayangan benda seukuran dengan benda ditambah zawal. Ditambah apa? Bayangan zawal. Itu masuknya sholat asar. Maka sebelum itu, waktu sholat duhur. Penegakan sholat duhur di akhir, karena ada uzur. Kemudian, penegakan sholat asar di awal. Kenapa dikatakan penegakan sholat duhur di akhir? Karena di sisi para ulama tidak dibenarkan mengakhirkan sholat tanpa adanya uzur yang dibenarkan oleh syariat. Misal, waktu sholat duhur antara zawal dengan apa? Dengan waktu sholat duhur, zawal dengan atau sampai bayangan benda seukuran benda ditambah zawal. Itu waktu sholat duhur. Maka tanpa ada uzur, seorang harus menegakkan di awal. Waktu muwatta, waktu bagi yang memiliki uzur. Yang tidak memiliki uzur, dia harus mengerjakan di awal. Tidak boleh dia katakan panjang waktunya. Para ulama tidak mengizinkan. Dia mengerjakan di awal. Dia tidak menunggu mengakhirkan sholat. Sehingga kalaupun dia melakukan jamak yang dikatakan jamak suri tadi karena adanya uzur. Kenapa dikatakan jamak suri? Karena dia di akhir waktu. Sholat apa? Duhur. Dan di awal waktu sholat apa? Asar. Kalau jamak di waktu sholat tertentu. Duhur dilakukan, ditegakkan di sholat asar. Kemudian dijamak dengan sholat apa? Asar. Waktu sholat asar dikerjakan pada penegakan sholat duhur. Duhur terlebih dahulu baru sholat asar. Itu jamak takdim. Jadi waktu satu waktu sholat masuk ke waktu yang lain. Kalau ini tidak. Duhur dengan waktunya tapi di akhir. Asar dengan waktunya tapi di awal. Jadi ketemu. Namun ini pun disebutkan oleh para ulama dengan adanya uzur. Ada uzur dia mengakhirkan. Bukan semata-mata dia mengakhirkan waktu sholat karena ini tidak dibenarkan. Karena ini tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-mutayammimu wa naqisus shalah aw at-taharati yusalluna ka ghairihim min ghairi ta'khir. Orang yang mutayammim, bertayamum, sebagaimana kita sudah melewati kita tahar. Masuk waktu sholat, tidak dapat air. Tidak bisa menyentuh air. Masuk waktu sholat, maka dia bertayamum. Dia bertayamum untuk menegakkan sholat. Bukan berarti tidak ada air, dia menunda sholat. Dia mengakhirkan sholat. Ini tidak boleh. Tapi dia bertayamum. Wanakis sholah. Wanakis sholah. Dikatakan orang yang nakisis sholah. Tentunya diinginkan orang yang nakisis sholah, dia amalannya tidak sempurna. Dia tidak bisa berdiri, sholatnya duduk. Dia tidak bisa duduk, sholatnya berbah. Sebagaimana orang yang sakit. Sebagaimana orang yang sakit. Atau orang yang taharahnya tidak sempurna, maka mereka sholatnya seperti orang-orang yang mendapatkan taharah yang sempurna dengan tidak mengakhirkan. Dengan tidak mengakhirkan. Para ulama fuqaha, mereka mengatakan dalam satu keadaan kondisi manusia akan sholat tanpa tohar, tanpa tayamum, tanpa berwudu dan tanpa tayamum. Dan itu sudah dicontohkan oleh Ammar ibn Yasir. Dia junub, tidak mendapatkan air dan tidak mengetahui bagaimana bertayamum, sehingga beliau pun berguling-guling di tanah sebagaimana hewan berguling-guling di permukaan bumi. Ketika ditanya oleh Umar, ada apa denganmu ya Ammar, sebagaimana keterangan hadis tayamum, maka beliau mengatakan junub dan tidak mendapatkan air. Maka dia berguling-guling di tanah. Maka disampaikan hal ini kepada Rasulullah setelah mereka pulang ke Madinah. Rasulullah pun mengajarkan bagaimana cara tayamum. Namun dari masalah yang didapatkan, Ammar sholat tanpa toharah, tanpa berwudu dan tanpa apa? Tayamum. Maka apabila dalam satu kondisi keadaannya demikian, satu kondisi keadaannya demikian, maka tentunya seorang sholat dengan kondisinya tanpa mengakhirkan. Tanpa mengakhirkan. Dia dituntut untuk menyegerakan sholat. Dituntut untuk menyegerakan sholat apabila masuk waktu. Sholatnya kalau dia berhadas besar, dia harus mandi. Baru bersuci, berwudu, mandi, baru berwudu. Kalau dia tidak dapatkan air, dia bertayamum. Kalau dia tidak dapatkan air, dia tidak dapatkan media tayamum misalnya. Bagaimana kok seorang tidak mendapatkan media tayamum? Di sisi para ulama fuqaha sebahagian, mereka mengatakan media tayamum itu hanya tanah debu. Tanah debu. Apabila tidak ada tanah debu, tidak ada tayamum. Di sisi fuqaha sebagian. Sehingga mereka ketika tidak mendapatkan tanah debu, tidak bertayamum dan tidak apa? Tidak bertoharah. Tapi telah masuk waktu, mereka menegakkan sholat. Namun wallahu a'lam bishawab, dalam masalah tayamum, pendapat yang benar Semua apa yang ada di atas permukaan bumi dan bersentuhan dengan permukaan bumi, atau bahkan dia dari zat benda yang ada dari permukaan bumi, itu bisa dipakai menjadi media apa? Tayamum. Sehingga tidak ada dalih mengatakan tidak ada tanah berdebu sehingga tidak bertayamum. Tapi kita anggaplah dengan pendapat tadi. Maka di sini disebutkan kalau tidak ada lagi yang lain dari media untuk bertaharah dan masuk waktu, dia tidak menunggu. Tapi dia menegakkan apa? Salat pada waktunya. Karena kita pembahasannya waktu-waktu salat. Pembahasannya adalah waktu-waktu salat. Yusalluna ka ghairihim min ghairi ta'khir. Mereka salat sebagaimana kaum muslimin mendapatkan waktu salat, mereka menegakkan salat dengan tidak mengakhirkan. Atau dengan kata lain, mengakhirkan salat bukan min sifat al-mu'minin. Mengakhirkan salat bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Mengakhirkan salat itu sifatnya siapa? Munafikin. Sifatnya siapa? Munafikin. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil dalam keterangan-keterangan yang ada. Mudah-mudahan menjadi penjelas bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.